ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum menyembelih hewan di saat ada orang yang meninggal? Dengan dalih kalau hewan itu dijadikan kendaraan untuk yang meninggal tersebut di akhirat. Itu bukan dalil ya. Bukan ini harapan namanya, dengan harapan. Ya. Dia berdalih, dikatakan dalih juga itu maksudnya harapannya mungkin. Nah, itu hal yang tidak benar ya. Hal yang tidak benar. Kalau ada yang meninggal misalnya, keluarganya menyembelihkan, dia sedekahkan untuk pahala untuk orang yang meninggal, tidak ada masalah. Karena disedekahkan untuknya bagus ya, tidak ada masalah. Disedekahkan. Tapi beranggapan aneh-aneh, jadi kendaraannya ke akhirat dan sebagainya, itu dari hal yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Dan tidak boleh juga orang membebankan diri ya. Ada yang meninggal harus nyembeli, harus potong. Apalagi kalau dia undang orang makan bersama. Itu dilarang karena kumpul-kumpul setelah apa? Kematian.